sip ujung jito merempalu rohon kaya tu tano bulun raja timo lanjaji bedo di langit pancawarna kasih kalon pisao nyokapai tu boji pio kadeh sayang hanlon bigado menjaga penuh si buju saboh jiwa nabi bekong hati ya Allah ben nabi metri dua hambanya sampai singo sampo wate bandu akamo katan le juga nabi sajan sabe bahagia beprene pedron wahe po betuh uro duda lamu macaro kamu di kerabana jaro luntar gam tajak saboh jalan sabani rama sepot uralon putrang lam klam hitam malam ulon basua saban tatanggong raya laba untung saban betarasa lam ujun lon pelindung saban diupayong oh deka uroka luka saban tatanggong raya laba untung saban betarasa lam jun lon pelindung saban diupayong adu ka uroka kong hati ya Allah ben nabi metri dua hambanya sampai singo sampo wate bandu akamo katan le duga nabi sajan sabe bahagia bepre nepedron wahe epo betroh ura duda lamu macaro kamu di kerabana caro luntar gam raja saboh jalan saban nirama pot urolon putrang lam klam itam malam ulon basua luka saban tatanggong raya laba undong saban kutarasa lam ujun lon pelindong saban diupayong aduh ka uroka luka saban tatanggong raya laba undong saban kutarasa lam ujun lon pelindong saban diupayong aduh ka uroka luka saban